Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati tiba'il hawa al-musara'atu ila nafa'afilil khairat wa takasulu anil qiyam bil wajib. Subhanallah. Aqim nabi syuhudika ya Allah. Min alamati tiba'il hawa, iku setengah sangking alamate anut hawa nafsu. Min alamati tiba'il hawa, setengah iku setengah sangking alamate anut hawa nafsu. Al musaraatu te cepet-cepet bergegas ila nawafilil khairati maring kaapian sing sunat. Ila nawafilil khairati maring pira-pira kaapian sing sunat. Utawa kesunatan-kesunatan kaapian. Tapi watakasulan aras-arasen, watakasurulan aras-arasen anil qiyami saking jumeneng. Jumeneng bil wajibati lan pira-pira barang wajib. Di alamate barang ora bener iku nek dijak sunat iku semangat. Nek dijak wajib marah-marah. Dadi wis paling angel jajar wali songo suwon. Tapi nek dijak salat fardhu iku abote gak karuan. Ing dera kula nu pirang-pirang ngoten iki. Nek salat itu salat kabeh jumatan ora. Sing karuan wong awam ngene iku nek itu salat. Nek jumatan boten. Ya orang wali songo semanang, tapi nak anut wali ini ngurmat umat ura seneng. Semacam-macam lah. Boleh alamate nuruti hawa nafsu, nak dijak barang sifat sunat gue semanang. Tapi nak dijak barang wajib. Lain lagi peringatan gitu dengan gitu. Terus nak ono wong nakal tobat, jangan gue ngati sani gini. Wong nakal sing tobat tu rata-rata mila istighfar ambek mujahadah. Nak kon jaluk sepuro atau nyaur utangi atau jaluk sepuro sing dadi kurban ora wani. Padahal cara sing wajib awal iku wong tobat iku jaluk sepuro sing dadi kurban atau nyaur utang sing dadi kewajiban. Tapi rata-rata ya ora ambil istighfar mbek sing ora penting-penting. Iku repot. Nak mbok loro iku terus mbok mutung ra tobat ya repot. Mbok barno ya kliru piye ninggalo bareng napa? Wajib. Mulane angel-angel wong dadi ulama nek sing ngoten niku jeneng bingung fatwa-fatwa. Kita iku ngerti watake wong niku. Misale ngaten yo wonten liyang nate nyolong. Nyolong wedhus lan misale kados teng desa-desa. Kepengen tobat terus sampe ning masjid tukang sapu. Nate tanglet kula. Gus kula pokoke tobat. Tapi nak kan njaluk sepuro to kon ngaku tobat dah. Selain izin nyaur wedhus yo abot tenan. Tapi nak kan nyapu masjid iki enteng lho. Wah itu kan repot, kita sendiri dihitung-hitungan, nak nganti dene-nya, dene kondo terus ditangkap polisi, itu ya repot tenang, kurang bosan tobat. Tapi nak arah kondo, sebenarnya dituntut, yang akhirat, dia yang wajib pertama balik, no, Rabbul Mazalim, dia balik, no, apa? Sing nate, gitu. Ya tak kandang, ya jadinya, oh no, akal-akalan, ya rodok ngakali malaikat, tapi bener. Bir, wong itu rugine piro sahur garoh. Ya itu abut. Jadi tapi sementing kita sebagai wong alim, sebagai ulama, sampean sebagai kiai tetap fatwa. Pokoknya sing wajib sih. Pokoknya sing nopo wajib sih. Tapi kita terlalu fanatik biar fatwa iki perkara ini. Kulo ngerti guru-guru kulo, bapak kulo, kakek kulo, ya ada yang ada ini. Misalnya nyon sewu kulo diutang 10 juta. 10 juta itu mesti ini wajib tak sahur. Nah, kemudian ono tamu. Ono tamu itu misalnya aku biayain tak 1 juta. Ia sadar tiung soleh-soleh di sini, ia tetap hormat tamu tak 1 juta. Senajan tu di kewajiban utang 10 juta. Lepas mulane orang-orang fatwane ulama sing ning kitab kecuali kudu dikoreksi be ahwale ulama lokal perkarane. Umpama ngono tenan berarti ngene ono tamu barno. Juga tamu kan sunat. Aduk duit tak tabung gue nyaur utang. Ono tamu neh barno meneh juga tamu kan sunat. Sing wajib kan nyaur utang, itu ya sabeng. Itu repot, itu ya pengenan, itu mulanya. Jadi dia itu direpot, ya ada tek, mulanya ada ekstrim itu mau percaya tek, orang percaya perilaku. Mulanya ganti Nabi dia bolak-balik gak ada utang. Nah ada tamu dia dihormat. Padahal Nabi gak ada utang. Nanti gak buntut itu, ini rumah ada tenang, Nabi nanti gak buntut itu. Dihutang dengan tiang Yahudi. Tiang Yahudi tenang itu. Utang ambek wong Yahudi ra dipercaya padahal Nabi kudu nafakoi saat itu istrinya bidani jenis semacam beberapa kilo beras ada orang mriki. Ketika kamu Yahudi jaluk jaminan dari Kanjeng Nabi, anak aminus sama. Aku itu langitnya percaya aku, masuk gara percaya. Jadi aku corong Islam aku Yahudi. Akhirnya dikai gadian baju perang, baju rompi perang. Yahudi ini gila. Walhasil Nabi nganti kabundut itu ninggal roh. Dia ninggal nopo roh. Ini aku dari kiai-kiai alim Jawa nak nafsi ingatan. Nabi ku ya anut sunnah manusia, ini lingkau ngutang mantu iku isin. Padahal Nabi di mantu itu gerupannya di Dina Usman. Tapi sunnah itu ngutang mantu iku isin. Kayak jauhan anak siri gampang. Berkara ini dari Usman itu terkenal juga, ngono kok mertuanya nganti utang. Yang Yahudi, uang itu raih semua ngiri. Sunnah manusia utang mantu iku isin. Nah, saya kira orang uang itu tadi isin. Utang mantu ya gelem, itu ya gelem. Itu tadi isin. Orang kena dikias. Orang kena isin-isin. Orang kena apa? Dikias. Ya, semua orang pengeran kerja. Sono mati di utang. Ini ku jure padahal kelarnya harus. Tapi yang ini ku pengeran. Orang-orang mati tidak di utang. Kemudian orang suka-suka. Malah catatannya wajah-wajah. Cuma kadung darah ini juga. Mulane ketika Imam Nawawi tengene sarah muslim niku ana tenan. Nabi niku nate badhe nyolati jenazah. Mumpun tidak kok ngarepe nabi. Mumpun badhe takbir nabi tangkok. A alaihi dene. Apa dene diutang? Kalu na'am dinaron. Yo duwe utang 2 dinar. 2 dinar nggih mun katon nggih kula nate ngitung sak dinar 4,2 gram. Nggih 4,2 gram. Berarti nak kali dinar 8,8 ya. Nah sak dinari tolong atas saya berarti sak gram itu tolong atas saya berarti patang dinar sekitar pinter nih. Sak juta kali atas ya. Sak juta kali atas berarti meh patang juta pinter. Patang atas ya. Pinter kali juta lagi kali juta. Walhasil nanti itu sempat ngendikan. Wah itu sebenarnya dituntut dengan akhirat, aku mau nyolati. Balik kanan lagi ke dikuntur. Tapi terus ada kota dah ngendikan. Kulo sing nyaur ya Rasulullah. Kulo sing nyaur terus Nabi balenine sholat. Bareng balenine sholat, imami Nabi. Waktu imami, buat ini nunjuk nak betapa pentingnya barang wajib nyaur utang ini. Padahal sahabat dia menawai sering mayoran. Sarana tamu ya disugai. Barang Nabi Dino diundang kota dah. Dino. Dah kota dah. Wis mbok sawur utang. Dereng ya sawur penting kula sing nyawur sapa yo wis usah enak dhewe wis. Pokoke nah. Walhasil nanti terus rodo ketun ya nyolati. Sawur ati ku sing roh nek wong iku jek diazab. Akhire kota dah. Santeni iki sawur kok apa nyawur padha aku dari. Santeni iki. Di sawur, sareng di sawur. Nabi ngendikan alhamdulillah baru dahadal mayit. Alhamdulillah saiki kulite mayit kuwi sadem, mergo utange dibebas. Nah, jadi ekstrim-ekstrim ini kemudian Kiai Jawa mau ngakali tok. Sing tukang ziarah yo ngakali tok. Kula nu berkali-kali nglepas jenazah mboten ate istighfar teng den. Atau mriki usum gak. Ana menawi wonten hak adami jenengan bebas nggo gue. Semune gue gak sing utangi. Amalan itu lawan itu beberapa kali ngelepas jenazah rasa istiqlal kita kalau begitu ikut kalau buatin istiqlal pasti kau bebas nah. Saya meninggal rasa ngutangi senono guna ni om. Dia nak menaik wonten hak tami menaik amprat dia nuntut waris menanti enteng diri tak no gue buat dari mana. Adal mereka yang tidak ngutangi. Nah makanya tapi apa Kiai Jawa mau nyiasati dan itu diambil alih ahli nabi waris. Tapi Nabi ini wong akeh, Nabi jambak pas kabuntut diutang. Dan itu juga tidak selalu Nabi melakukan itu. Makanya kata Imam Nawawi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Aku itu rasa nyolati, tapi kowe nyolati. Mulane dadi ijma'i ulama ahli sunnah, nek ana wong kendhat mati, sing zaman Nabi ning hadis sahih Nabi ra kerso nyolati, tapi Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Kadulur miki sholat. Mulanya jadi ngendikan Imam Nawawi. Nak onong mati kendat atau mati ngumbi oplosan. Kemana cara saya mati ngumbi nopo oplosan. Iku kiai Indu El Jonyo Latina itu. Dan jadi terapi wong iku menjauhi mati kendat mati oplosan. Tapi wajib ngongkon wong liya atau santri konyolati. Gue iling-ilingan piyewai wa inzana wa insaroko. nak min ahli syahadah kudu di sholat. Lainnya rin Mbak Jibir, Mbak Mbak Masyur, nak orang nakal mati. Mbak Jibir mentolo. Gue itu mesti nyolati, nak aku rapantus. Tapi Mbak Jibir ini kurang moka. Ya perkara ini tengah-tengah, nak nganti ke idu yang nyolati kok. Alah jute ke kok. Nyolati. Tapi nak orang nyolati kabeh. Jadi syariat sing elek, wong Islam mati kok orang. Disolati. Bagian kula nanti, 7 kilo dari daerah saya itu ada ustaz mbah gua pirhitungan iki kok matine ora karo-karuan. Wae walasel ana wong rada saleh saleh tenan nek jenenge matine kok kendhat ora ros bab. Wong tak disor wani nyolati. Bar wong alim-alim punya nanti mau siji loro perkarane. Wong kedhat kok wong alim-alim malah nyolati. Pas wong alim berarti kepentingan wiling-wilingan nak mati Islam iku kudu di solati. Tapi akhirnya dhewean wong telu. Nyuwara. Ngono jadi protes wong akeh. Mati kedhat kok jenenge solat. Wadal kene wedi pangeran perkarane aja sampai wong mukmin mati ora nopo disolati. Lah soal kaji Nabi riyen teng hadis Muslim nang hadis sahih nyolati mergo guling-gulingan sebagai terapi. Tapi Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum nopo sallu ala sahibikum. Dikeling-eling dadi peringatan di jenengan dan angel ya. Dadi ulama dadi kiai ku angel. Nopo beberapa perhitungan. Yang jelas pastikan dawe ulama seneng kitab itu dudu dikoreksi be akhwali ulama lokal. Orang-orang ulama kabeh diutang, kabeh kiai diutang, tapi ya tetep ae nyangoni santri ana wong kurang ya dikei duwe, ana tamu dihormat. Orang-orang seneng praktek. Sepuntene nggih boten sakit kula hormat. Betul-betul kula hormat jenengan tek 200.000 kula nggih diutang tonggo toko niku 150. Aduh dhisikno nyaur apa? Utang ya ora ana wong edan nganti ngono kuwi. Ya biasa ae. Ya biasa ya artinya utang ya ada anggaran nawafil khairat ya ada apa? Nah ini ada orang tobat seneng istighfar ya barno. Ada orang tobat seneng nyapu masjid ya barno. Ojo buk paksa ngelakoni barang wajib. Aku yakin ngepek. Karena di pantangan ketemu wong sing tau dicolongi tetep. Iya betul, kira-kira pantangan betul. Pantangan. Semalanya ngendikan Imam Syafi'i nek ana tek ning gone kitab iku kok pahami nganggo ijma'e ulama sing ijek urip piye sing urip ku sing duwe tanggung jawab carane nglakoni syariat. Kok bali male sing urip ku sing roh tanggung jawab carane nglakoni syariat. Nah, nek wong kabundut iku semono ngendikan nek ana wajib bertentangan mbek sunat ku dimal wajib. Ya ngendikan ngono tok. Lah misale ke duwe utang 500.000. Wayahe nyaur dina iku, terus sing rono iku gurumu utawa wong tuamu utawa dulurmu kandung sing buta sangu utawa pantese disangoni. Mok kalong 100.000 ya ora usah. Wes rabu sangoni blas. Wah, nyangoni wong tuwa iku sunat. Ono urutan. Wajib repot iki ora ono lek yo ora ono tengah-tengah 400.000 sakurna sing 100.000 gak ono ono santri-santri sing ora iso mulih. Ora tak koyo pangeran. Lah piye ora dhisikno wajib. Lah pangeran nang ora tak kok ngono luwih ngerti. Wah, pangeran ora bakal tak kok ngono. Faham gitu, tetapi min alamat kita ilhawa al-musaro'ah ila nawafil khairat wa takasul anil qiyam bil majiban. Qayya jatto'at di a'yanil awqaf, kaila yamna'aka anha wujud buddhasi. Qayya ka gawe aturan sopa Allah, gawe tali sopa Allah, gawe aturan, gawe qayya itu gawe aturan. Qayya ka gawe aturan sopa Allah ta'ala atau ati ingkiro-kiro to'at. Oleh gawe aturan di a'yanil awqaf dikelawan waktu-waktu tertentu. Misalnya sholat duhur ya waya yang uniku, sholat asar ya waya yang uniku, haji ya kudu mulai ulan-ulan tertentu. Kela yang na'a supaya orang ngalang-ngalangi gak ngisiro anha sanging to'at. Kela yang na'a supaya orang ngalang-ngalangi gak ngisiro anha sanging to'at. Apa wujud di taswifi, wujudnya ngendi-ngendi. Taswif sama kata saufa munamuni ngkuk-ngkuk ujini apa? Taswif. Kaya dan gawe aturan sapa Allah taala atau ati ing pira-pira taat di ayanil alqadi kelawan wektu-wektu sing ditentokno. Kaya layam na supaya ora nyegah kaing sira anhek saking taat apa wujud taswifi anane ngendi-ngendi, anane menunda-nunda. Wa wasalan longgar sapa Allah taala alika ing atase sira alwaqta ing wektu. Wa wasalan longgar sapa Allah taala alika ing atase sira alwaqta ing wektu. Ketap supaya tetep laka kedhe sira. Ketap kau supaya tetap laka ke disiro po hisotul ikhtiar yopo bagian ikhtiar bagian waktu ikhtiar atau bagian waktu sing sakar pdw waktu nopo cara mriki mana nopo ikhtiar karepe dhewe, fisatul ikhtiar yo wektu sing longgar to sak karepe dhewe. Dados ngaten intine, dadi Allah Taala misale gawe wektu zuhur yo mulai lingsire srengenge nganti dilusek misalku. Mengke wektu asar nggih ngoten niku wektu maghrib. Kene apa dikeki wektu ben wong ketika dipanggil Allah iku ana batas akhir. Jadi misalnya Allah manggil gue sholat duhur dengan berakhirnya duhur misalnya setengah telu kan ada batas akhir. Nah ada batas akhir kira ngendo-ngendo mergo gelem-ragelem setengah telu berakhir. Tapi Allah ngekei waktu wajib misalnya duhur kan antara 2 jam setengah. Nah 2 jam setengah supaya Anda jatuhkan pada waktu sing gue seneng tenan. Misalnya ada kan Allah wajib nonton awal waktu kan misalnya wong tengah-tengah mangan. Jibulah no adhan. Terus saya juga wajib awal waktu kan, wah sholat itu ngelengel wong tok wae tengah-tengah mangan. Iku sing wong mangan, ana wong antena anyar utawa wong macam-macam repot. Jadi sesampai ibadah dianggap problem. Mau wajib awal waktu kan tengah-tengah numpak sepeda motor atau tengah-tengah mangan kudu berhenti. Allah ora ngene iku ya keben dhewe ngenteni wektu ikhtiar. Wong fanatik awal waktu ya aja wong bodoh-bodoh masalah. Riyan zaman Nabi itu boten. Nabi itu dikane biasa ida wudi al asha nak mangan sore atau mangan malam wis disedia no wa khadratil isya terus ana adzan isya ya faqad timul asha kowe mangan se. Jadi ini sik Nabi itu ana wong awal wektu ngantuk banget nak salat itu kira-kira wis malah kacau jane nek nak ana wektu salat kowe ngantuk ya turu. Tapi saiki jebul bodho masalah kok nak ana awal wektu kudu iso. Nek ora ana awal wektu nopo? Soalnya buat tenang sahala, sing seneng ngoten di keben tapi rasa macet-macet. Faham bi, nak keben awal waktu dewe tapi rasa apa? Macet-macet, no, biasa malam. Malahnya pondok Lirboyo nu, jadi kalau gak ada sanat mutasir. Dah mohon dia ngaji nih teng Lirboyo, Lirboyo nak solat akhir. Kalau wingi nu ziarah teng Bakarim nu, kalau nu setengah enam sih neng alun-alun nganjuk, kalian hasan anak kalau mangan, nu duki Lirboyo nu. Terus pas sholat maghrib, isma isa nih. Jadi gue lagi jamaah teng, kata teng Anwar teng ini bodoh ibah mulu. Nak maghrib gue wakhir subuh gak akhir. Memang ada ulama yang sanate sholat wakhir. Gue iling-ilingan. Nah awal waktu itu gak wajib. Jadi tujuannya ngabadek no ilmu. Nah awal waktu itu kurang wajib. Meskipun ya awal waktu kita sepakat. Tapi masalahnya nak kabe awal waktu. Kok saya sholat dia ke problem. Problemnya wong yang tengah perjalanan. Wong sing sedang makan. Wong sing sedang asik. Nah, misalnya uang di bayi, ibu-ibu di bayi lagi nyusui, lagi rong sedotan terus ono adan, ibu emlayu walang nangis kabeh rumah. Tapi baru kayak waktu ikhtiar, wes kita mii seperempat jam atau setengah jam mesti anak itu wes turu. Toh waktu zuhur itu ya, ono rong. Ya, jadi pentingnya ulama. Mulanya ono ulama sing ekstrim atau Wirboyo, nunjuknya ono awal akhir waktu itu boleh. Kita nak sholat akhir. Wong yai bangun nak sholat subuh, ni jangan nganti puadek. Padahal kula lagi ngertos teng dalan. Wong kula nate baturi gado subuh awal. Ya ngopi bae kula. Bocah pujian nganti bengok-bengok nang semprot. Ora sing nutuke kentong-tong nang subuh ya ngertos. Ya meleh maksudnya yai ini jago sampe kula. Ya mung guyu tok dicimo guyu tok santai. Ora kok terus are yo ora ning dalan. Yo ngerti santri do protes. Solo. Ya tenang. Malah cerita kula ngeten dadi dewe nabi nak salat awal wektu fadlu wa nak tengah-tengah iku rahmatu wa lan nak guri-guri iku afu wa di sepuro pengen. Dadi sing golek fadl sakeh, sing golek rahmat sakeh, satu di sepuro sakeh. Kula riyen nyongkone yo guyon, tapi ternyata Lirboyo itu begitu. Kula sero salat pondok gede akhir Lirboyo mek sarang. Kalau bapak-bapak kalau awal, bodoh-bodoh Quran rata-rata awal. Ya begitu. Jadi umpama awal KB itu ya nanti jadi masalah. Umpama akhir KB jadi masalah. Lah, sementing saya ikut sanut hikam. Allah gawe waktu itu, waktu akhir itu ben gak ditaswif, ben ono batas akhir. Tapi gawe longgar ben ono waktu ikhtiar. Jadi mpun penak. Mpun ini mpun penak, mpun tengah-tengah. Karena kata sekolah ni, teng naruhan ni jarang imami. Tapi kalau kapan-kapan imami. Tapi kalau jarang, tapi purun. Kalau imami purun kapan-kapan. Tapi kalau ni jarang. Dia tujuan ngot, kalau ngot. Kanjeng Nabi ni pun imami terus. Tapi sering utus sahabat imami. Tujuannya Nabi dia ngot. Orang kudu pemimpin udah di imam. Tapi umpama Nabi kok makmum terus. Engkau uang yang peribet. Tapi Nabi imam terus. Engkau wong kudu jadi imam yang terbaik. Mulane Nabi sering imami tapi sering dawuh sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dadi ning fikih itu misale syarat imam kudu alim, wonge bener, saleh, suarane apik, bajune apik ngene-ngene. Iku cara fikih, nek cara Nabi gampang sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mulane akhire Nabi nate sukses dadi makmum. Abu Bakar niku diutus imam. Mergo Nabi kerah. Ketika ngentuk rong rakaat napa sak rakaat kanthi Nabi rawuh terus nyeke isyarah makan ada. Kuwi tengok-tengok ning kono. Abu Bakar gak enak, alhasil Abu Bakar tetep mundur. Nabi maju. Akhirnya gak sukses imami Nabi gak sukses. Perkarane Nabi akhirnya gak sempat jadi makmum. Tapi ada satu peristiwa sing disepakati ahli hadis, Abdurrahman bin Auf satu-satunya sahabat sing sukses imami Nabi. Jadi ini satu perjalanan Nabi itu entah ada apa itu apa kodul hajat dia nak buat tenatan biasa terus Nabi jauh sekali ngambil jarak. Ono waktu mancing, iru ono tenan. Barang waktu mancing sahabat-sahabat jari Nabi kok awal waktu tapi imamnya kok rajin ono. Mas ono tuh jauh Nabi awal waktu di komati. Abdurrahman bin Auf imami Nabi rawo makmum ngalik bar yura Abdurrahman bin Auf. Lainnya Abdurrahman bau enggak. Tapi sahabat teratur imami Nabi aku tahu. Lainnya. Walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin walahul fadlul abad. Mulane sampeyan ilmu hadis ning Alfiyatu Sirah ono. Walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin walahul fadlul abad. Nabi sauri-uripe ra tau dadi makmum sukses nganti salam, kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Mulane dene iki kabadian sing abadi, engko tau ngimami wong paling apik sak donya. Jadi kadang-kadang kiai mbok imami bareng gitu. Itu syariat, selalu begitu syariat. Ideali imam itu kada wa kada. Tapi Nabi Dewi secara dawah, sallu khalfa man qala, la ilaha illallah. Lalu mau menuruti ini fakta, imam kudu paling alim, suarane paling apik. Lalu aku yang melaku-melaku ini, gue masjid, gue yang ngerasa apal Qur'an, imamnya makhluk sirah bener. Ngapunten guys, yang paling berat pula ini. Ya kan gak habis orang-orang kondong-kondongan. Mulanya fakta itu ya percaya ojo imani teman-teman. Ya pokoknya aturannya Nabi sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Misalnya imamnya macamnya Fatihah rapati bener, ruku rapati bener, sanggup baik. Kita iman nih, makmum. Murah kok terus gue wacanamu apa. Lu gue ngerti takrif mungkin terus. Ngapun ini aturannya macam ngerti. Yang terbaik yang jadi imam. Aku itu di tengah-tengah imam terus gurumu teko. Ah, aku rasa salah mundur ganti aku. Ya ora ono iku. Ya sapa yang ngono iku jenenge syariat ya terus kabeh ulama riyen iki salat awal waktu. Tapi ana ulama-ulama kados Wirboyo sarang akhir waktu. Nggo ngiling-ngilingan ngilangno dianggep wajib. Kula bali nembali. Nggo ngiling-ngilingan ngilangno dianggep wajib. Nabi ora seneng mbek utang. Wes Nabi nak ngritik utang tak ngamek. Wong mujahid itu kabeh mlebu swarga, gak ono kisah blas. Bareng Nabi badhe ngendikan ono kundur, gang sedelok bali meneh ilat den. Hagaza qala li fikri, kecuali masalah utang. Mbok mujahid la fisabilillah di audit nek masalah apa utang. Tapi Nabi dhewe kapundhut ninggal utang. Kok guling-gulingan pirsa Nabi nak umat esuk ben niku. Ya lalu utangnya itu gede, gede baju kurang. Saya ingin mana BPKB warga ini. Semuanya kita juga keting teman-teman. Mau sih gede BPKB nganti mati, paham ya? Iku ya niat atau tapi deh prakteknya. Ya semuanya itu ya sih. Semoga ini aku nabi nih wong agak. Mulanya penting ngaji. Gue juga sok suci. Pepe ono hadis nabi anti dan gue sok suci anti. Dia wae nabi pas kabundut ninggal lorohen. Isi ngono nabi, mereka nabi ni wong ake. Nabi sering ngendikan, ya umul kauma akrohu melikita bila. Iku yo hadisnya nabi. Jadi nak iso imam sing ideal. Tapi nabi yo dawuh sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Soalnya urip wis ngaten iki lah sedengan kados kula jenengan iki sedengan. Sampai banget yo ora elek banget yo ora soalnya sik urip ngono ae. Alima pirsa sapa wa ta'ala billatanuhu dil ibadi ing siti e berantane kawula. Alima bersa sapa Allah taala qillatanuhu dil ibadi ing siti berantane utawa cara mriki napa kangen banget to jeneng brontone Alima bersa sapa Allah taala qillatanuhu dil ibadi ing siti berantane pira-pira kawula kawula cek siti kangen ning pangeran ilamu amalati maring khidmah ning pangeran ila mu'amalatihi maring khidmahnya pengira. Mulane fa ujaba mongko majibna sapa wa ta'ala alaihi min atasi ibad majibna wujuda to'ati ing wujude to'at ning Allah. Jadi umpama kawula ora diwajibna salat, ya ora salat tenan. Umpama ora diwajibna zakat, ya ora zakat tenan. Mergo gak duwe kangen mbek pangeran ora duwe, berhubung ra kangen agak diwajibna ya ora rono. Kurang ajar gak. Munamun iku pangerane tapi ra tau kangen. Mulane fasa komo konggiring sapa wa ta'ala hum ing ibad ilaiha maring muamalah utawa ilaiha maring taat samine. Bisa la silil ijabi kelawan rantai-rantene kewajiban. Lah yo wong kon moro pangerane dhewe, sujud ning pangerane dhewe ngenteni diwajibno. Mestine sujud ku kebutuhan, kowe nak yakin Allah pangerane mestine sujud ku kebutuhan. Kowe nak yakin Allah pangerane mestine taat ku kebutuhan. Tapi gelem taat nak diancam lebu neraka. Lah wong kok aneh ngono, mulane terus ajib gawok sapa rebu ka pangeran sira. Mingkau min saking kaum, yusaku nakang den kiring sapa kaum milal jannati maring swarga, tapi gelem bisa lasili nak ngenteni diranti. Walek banget. Walek banget to pito. Wong iku nak kepen mlebu swarga kudu salat sik wajib. Nek gak diwajib kok gak salat. Lah iya wong ape mlebu swarga kok ngenteni dikiring ampe ranti. Lah iya yo aneh. Nggih, nanging misale sampean seneng cawe do ora usah di SMS, ora usah diwarai ngekei dhuwit. Ora usah diwarai yo dolan rono, tapi muni seneng pangeran ngenteni di wajib. Lah iya aneh. Yo kowe wong ngono niku yo cek kowe nanti saiki iki. Nek ngene kuwi ana pangeran ku garo. Mun amune seneng Quran ngono ngapalno agak diancam nek ora apal surat Tabarok. Ngene yo ora gelem ten. Kemlane ana ulama sing tukang wajib niku yo penting. Perkarane wong nek agak diwajib niku yo saenake dhewe ten. Padahal nek wong taat Allah mlebu swarga, mestine taat ora usah wajib menjadi kebutuhan. Tapi uang agak diwajib tu, jadi lakoni tenang. Ini wonten riwayat aji karob buka min komen. Yusaku nak idal jannah. Bisalah sih, kok aneh. Leung tidak mlebu swarga tapi ngenteni dipetai. Ngenteni apa? Dipetai. Mulane tiang-tiang sing pun usul ning Allah Taala iku taat iku kebutuhan. Mulane wonten wali ditawani pangeran mlebu swarga. Takokane mesti sito. Ya Robbi, apa di surga itu ada sholat? Kenapa Anda tanya demikian? Asik, api eno apa urip tanpa sholat? Kulo nu boten saged bayangno urip ra sujud ning jenengan. Dadi kandhani swarga ono widadari, ono pakanan enak macam-macam, dene takok iki to. Gusti, kowe iku ahli jannah nang swarga. Nyuwun sewu Gusti, teng swarga wonten sholat boten? Lah piye nek takok ngono? Kulo ora iso bayangno urip tanpa sholat. Kok kulo nu kawulane jenengan po enak boten sujud jenengan gak lego. Akhirnya pengiran tu, yo rapo apa gani suar kusolat, yo rapo apa. Dia nak ngatun purun berlebih, yo orang. Dia nerai kau bayang no, kurang lah nerai kau bayang no. Kurang sak kurang mau nerai kau bayang no. Misalnya ni suar kau gak solat tu gak kau bayang. Eh mau suar gani pengiran men kelon mangan, kelon mangan. Terus piye kau tekel tak kau di. Munamuni suar kau bayang pengiran, sing lebono pengiran, pengiran buat barno. Pengeloni bida dari ki dari uang sitok tapi rosin. Gak kabar-kabarin lho, itu mesti dari kabar paling dek, cek biru biru, biru belum terus ini bisa ada yang ngelodih yang pitung puluh terus pengiran sih, di suarga, bok, barno aku reso bayang, aku tetap nilai sholat aku bayangin ini suarga dimana ya tetap sinau tetap biasa man aku terus sakit bayang, aku Pangeran bener guyonane wali-wali ini. Abdul Qasim Abu Yazid Al-Bustami, apa Abdul Qasim Al-Junaidi wis warga gak ketemu murid-muride. Dene ning ngarepe pangeran delok pangeran. Wis takon. Ya Rabbi, kula gak ada murid kathah dan mereka mencintai saya. Jadi jenengan nak mencintai saya mlebu swarga. Iya ya dene swarga ya zit murid, tapi ra werku ila. Lah sudi kepinginan ini suarga itu mereka apa keloni widadari dia mangan suara ula di sana gitu sebalah aja di dulu ini pawon kelon mangan kelon makan tapi rasuan pangeran yang duit apa suarga inna lillah inna ilaihi rajim sekian nak milih suarga itu ya monggo paham ya tapi betapa gak di akhlak ini suarga ini pangeran barang mau gelundeng terus kelon. Wih, elak tenang ni. Tapi ungalil jana, barang elak ungalil jana. Mulane milih nemen kok swarga sing di sing pawon-pawon las kelon mangan wis ora karu-karuan. Paham ya, dadi tiang-tiang saya iku ora iso mbayangno urip tanpa sujud ning gone pengen. Iku ga iso mbayang. Ya ora kalen male yo wong apik-apik ora iso mbayangno urip tanpa sujud ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ning swarga Allah ya ta'awaru fiha subhanaka wa huma wa tahiyyatuhum fiha. Salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kok ketika melibu suarga ya waqalu alhamdulillahi alladhi awrasana al-ardu natatawwa'u minha haitsu nasha. Fani'ma ajrul amilin. Sebagian ayat nerangna alhamdulillahi alladhi adhafa anna al-hazan. Inna rabbana la ghafurun syakur. Jadi uang-uang ni suarga ya raih suara kangen pengiran. Mane bener wingi kula ngaji sing ahad sore. Masih uang neraka nak uang apa ijik wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Ya Manan. Karena eling pangeran kebutuhane kawula. Lah elek-eleke wong sing ora iso eling pangeran. Mulane azab paling dhuwur ku lali pangeran. Mulane ngendikane Abdul Qasim Al-Junaidi, "Al-ghafla asyaddu minan nar." Lali pangeran luwe azab timbang mlebu neraka. "Al-ghafla asyaddu minan nar." Dari lali pangeran luwe berat timbang mlebu neraka. Mergo khisabe neraka, khisabe ahli neraka paling berat ketika dikhitabi Allah. Fal yawma nansakum kama nasitum liko ayomikum hada. Jadi saiki aku lali kowe, mergo kowe yo lali aku dhewe pengira. Sebagian ayat nasuwaha fanasiyahum. Sebagian apa nasuwaha fanasiyahum. Lane azab paling gedhe iku kowe lali Allah sampai Allah ora gelem nyebut jenengmu. Lane kowe wedi tenan, kowe maca ayat iku paling wedi nek nganti Allah ning aras gak nyebut jenengku kaya apa? Kaya apa? Wong sing duwe langit bumi lali aku. Mesti lali mau nyebut. Iku gedhe-gedhe ni aja pun nak mlebu ayat nasuha fanasia. Mulane kula suwun gunane ngaji ngaten iki. Mbok sambar ngaji ni niat hiburan mbok sumpek. Pokoke baro kae ngaji ku disebut namane napa Allah Subhanahu napa wa ta'ala. Mane kula ora iso bayangno, kula ni swarga ora iso bayangno. Kula nak rencana kula nu rapat jarang salat ya, mau fardhu tok. Kula bayangno ya wis sinau ni. Wong sinau kula sore. Sinau ono dadi kok golek santri-santri do ning kira roh kula. Lah piye jenenge kula nak delik. Allah Karim, kok iso kok beri. Jare kangen pangeran pas wayahe parek iso ketemu ditinggal. Allah, ndak muga-muga wae ora duka ditokno meneh paham iki kula nek nganti Allah duka. Eh, mesti wargane wong gak pamit kok. Mesti warga aku sih gak pamit kok opo. Mutu wong. Apa nek Gusti? Nek go aji karo buka ming komen bisa aku nek ilal jannah. Kesalah sih. Mulane kula suwon tak niki nek jenang salat zuhur aja sampai krono wajib. Salat asar aja krono wajib. Panjen kangen pangeran. Nggih panjen kangen. Iki disebut fama yuridillahu ayyahdihu yasrah sadrahu lil Islam. Alamat wong apik setiap perintah Allah dene iku lapang dada. Orang anggap perintah Allah itu problem. Mereka nak anggap problem bodoh karo yusaku nak ilal jannah kesalah sih. Ditilate. Bukan kalau terusakan. Aujaba alika wujuda khidmati wa ma aujaba alika illa dukhula jannati. Aujaba majibna sapa Allah Ta'ala alika ing atas sisiro. Allah majibna wujuda khidmati ing wa anane khidmahne Allah. Awal majibno kuwe kudu khidmah ning Allah. Kudu. Tapi wa ma'u jabalan ora majibno sapa Allah Ta'ala alaika ing atase sira. Illa dukhula jannatihi kecuali mlebu ning swargane Allah. Dadi ati Allah ngoten, awal majibno kuwe khidmah, padahal nak sause diwajibno ben kuwe wajib mlebu napa swarga. Iki dawuh hikam. Au jabal majibno sapa Allah Ta'ala alaika ing atase sira wujud khidmati ing anane khidmah ning apa. Tapi wa ma ujaban ora majibna sapa wa alika ing atase sira illa dukhula jannati kecuali engko dadekno kowe mlebu napa swargane apa. Dadi awal majibna kowe salat, majibna kowe zakat, majibna kowe nglakoni akeh. Ujung-ujunge ben kowe engko wajib utawa mesti mlebu napa swarga. Wis yakin ae. Ya, tapi wau nak iso aja krana wajib, krana kebutuhan. Ya nak iso aja krana wajib. Tapi krono kangene kita, iseke kita, ning Allah Subhanahu wa ta'ala. di kula niku umpama mboten ulama. Nggih sering salat-salat qobliyah ba'diyah witir. Tapi masalahe ono etikane yen nak barang sunat dilakoni terus-menerus iku kuwatir dianggep wajib. Mulane si Abdul Qadir sing terkenal Sultanul Auliya kaya ngono fatwane Hunyah. Nggih tak biru nanti kula didokno nggih misbah. Iku nak ono wong duha tiap dina mbek Abdul bin Mas'ud diparani omah disuwentari. Kue nambahi sunnah Nabi. Duh, saya usah ulang pisan naik. Nih itu yang cerita tu. Saya Abdul Qadir Rawat, Al-Jilani, Wong khusyuk ngono. Tapi dia ni ulama. Jadi orang duka rutin itu parah ni. Bapak Abdul bin Mas'ud. Ini riwayat yang kita punya. Duka itu cuma dino. Saya usah ulang tu seminggu. Abu Nabat, ya seminggu. Rawalah betina. Mau khawatir eh. Sunnah pangeran sing sunnah itu dilakoni terus. Mau jadi prop. Lho guys, mulanya saya ini barokah, alhamdulillah orang Indonesia yang ada duka pirang-pirang itu barokah. Umpama orang sak pasar duka kabe, suatu saat orang mengeluruh gak duka, dia kefasek. Tapi barokah gak duka kabe. Ya biasa kan? Jadi barokah di sing duka dura, ya umpama. Tapi nak cari ulama macam ngomong, tapi duka-duka diri wae. Ya saya ini sekono. Budu masal itu usum, sunat-sunat itu jamaah bersama. Waduh, ada orang ini. Buat tentang itu. Kiai kok tentang tahajud. Bersama. Nah, buat tentang padahal tahajud itu kismun, sing layu sandu, jamaatan. Kan sholat itu loro, ada yang disunat no jamaah, ada yang orang tahajud. Kategorinya gak disunat no. Jamaah. Repot. Tapi, mesti alasannya ngono. Buat tentang tidak jamaah, buat tentang tahajud. Lagi ini biasa jadi ulama. Lu rata tahajud kan yura apa-apa, panjang gak tahajud. Toro dene bobo jare terus rezekine jembar lah malah repot. Kulo nu bingung ngadepi ajaran-ajaran terus bingung. Nentang yo ora wani, perkara niku kulo yo seneng ana wong sujud ning pangeran. Dukung yo ora wani. Ya kok wani sebut iki cara hukume Allah taala ni sing wonten hadise saleh, sahih. Ngeloni bojo ku ibadah. Wa fi butiha hatikum sedekah. Lah kok misale rohen tengah-tengah kelon tahajud sedang mau dimulai. Wah, wah yo repot. Padahal kita yakin kalau niku ibadah jelas hati senapi wa fi budi hadikum sedekah. Langko ana seorang ibu nyusui anak niku ngono tenan. Terus ana tahajud jamaah kudu tangi. Padahal sing marai ora ana adab iki seorang ibu sedang menyusui anak. Ya dadi pangeran tengene hadis kuci ngendikane laula rijalun rukka'un wa sibyanun rukdo'un wa baha'imu rutta'un la subabna 'alaikumul azaba. Allah pun andelok bumi kepengen mengazab, tapi nak andelok cah cilik-cilik sedang menyusui, andelok kewan-kewan sing ra tau dosa, andelok wong-wong sing rukuk sujud, iku azab gak sido. Jadi termasuk sing mengcancel azab, iku cah cilik-cilik sing sedang menyusui. Mulane kaji Nabi sholat fardullah, anak krungu cah cilik nangis, dicepet no kuatir ibuke kesusu badhe menyusui anak. Mergo termasuk tamenge azab iku cah cilik menyusui. Mulane kena dadi ulama ya. Kata sekolah lah, sarap-sarap sidik, semoga tidak jelas ini. Yes, ngerti nih. Wah, semuanya. Wah, tak kulang di warung yang berapa. Jangan kok aneh lah, terus kaya dicapai, kok tak gelam. Yus, kan apik-apik dewa, jangan kecakup. Aku itu orang bingung, kita apa itu, aku itu orang bingung. Aku, alhamdulillah, ulama tetap dikeramat. Bareng di anak-anak tenang, nyurah kuat suwe tukar aja. Jadi, aku ke sebarang, apa-apa, ya apa-apa. Nah lucu nih, yang seneng aku diorang tahajud tenang, ayo repot. Repot, repot, diorang tahajud tenang. Allah karim, ya sedang kolong. Ngata dia duri pun, Allah. Duri, sementing sholat fardu, sementing sholat apa. Tapi macam ngoten tenang, macam repot, ngadepi masyarakat itu repot. Yang usah ini malah sholat khusyuk itu dijual belikan. Cara sholat khusyuk. Ono terapi ini. Orang yang khusyuk tenan itu fungsinya kayak senam yoga. Mereka fungsinya sujud ini, fungsinya rukuk ini. Engko ngelancar aliran darah. Darah mengalir-alir. Iki sholat apa fungsi medis. Sisi ono wong sujud niate ra tuduh kaya pangeran melancarkan urat. Lah yo ngono kok repot sing dadi ulama repot. Orang ngakoni sirine sholat, orang ngakoni hikmai sholat, jangan-jangan yang diantara hikmai sholat itu kesehatan, paham ya? Nah ngakoni tenangan, jangan-jangan ada orang sujud, orang niat tunduk, tapi niat ngelancar no darah. Lah kira kan terus kok tak koi sudi kesara jenengan. Gerakan salat-salat ngoten. Aku kok bingung terus tak koi. Tapi ya tetap tak terangno. Bingung sudi. Ya maksud tuh ngene nak nganti fungsine salat iku konangan kabeh iku kok kaya senam yoga. Kabeh yo ono fungsine nggo apa? Nglancaro peredaran darah. Ya tapi aku darani salat ora ono fungsine kesehatan yo kliru pangeran gawe yo mesti fit dunya hasanah wa fil akhirati. Aku wong alim, kase wong alim nyebilung ngene iki ra mung ngene. Lah terus budi, nyebilung ngene iki ngene to. Wong aku ngomong ngene iki sampe ana ning wong kok. Lah artine iki, artine ngene iki wis kok ayo. Paham ge. Wong iki kok mbok masuk, artine ngene iki. Dadi kula yo duwe kuwatir nek engko ana fungsine kabeh terus wong sujud itu lali pangeran tapi sadar fungsine. Sujud kesehatan, ini sujud di sisa pangeran aneh suaraku. Coba sujud kena opo. Alhamdulillah aku tidur sujud berdarah darah kau lancar. Ayo repot, ini lendir. Lo kan agak ngakoni fungsinya solat. Apa gawe siri itu mesti ono fitur dia angkana. Ada. Terus menang aja, saya suka. Ini gula mawon, guys. Pokoknya ngomongan. Muni bingung terang no, tapi untuk masyarakat sementing kantor elbu, sementing masyarakat untuk apa? Kemudian budi usah bisa nih, tahajud berjamaah. Mana terutama tengkota kota nih, mau tahajud no, berjamaah. Malah saat ini wanita usah menghijab jalur rezeki. Waro-waro hijab jalur rezeki, hijab gua narik no, tapi kalau sing syukur sing ijazah ilmu rapat ini duit. Kula syukur banget, artinya ketara raman dine niku syukur. Syukur kula syukur. Mane kula suwun nggih sampean ngaji pentinge ngoten nggih ulama sing maca hadis kata. Hadis ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah ya sahih, tapi sallu khalfa man qala la ilaha illallah ya napa sahih. Mergo keadaan kita niku ora jelas. Ana daerah-daerah pondok sing pantes imame kiai, ana daerah abangan sing lagi Islam anyaran iki sak tak jadi-jadi ini seniman, coba rani rasa ngelatihan sholat, coba rani rasa, dulu mau nganti ngelatihan sholat, coba rani rasa itu kan repot mana cukup manfanatik, Fatihah ya bener rasa lu aja latihan sholat, oh langsung bener kalau ini bingung dengan daerah kula nak sing fanatik maksud itu sing disuan nak Fatihah ya bener sholatnya rasa nak dengan daerah sedan mereka fanatik fakih jadi nak ada nitani wong bener orang ini nak sarungane ngisore udel, paham ya? Paham ya? Terus sholat nganggo hem ku rasa, perkarane kok nak pas rukuk utawa sujud dibayangno dinceng kok ngisor. Deto, eko samping. Deto. Wis ngapa ngiseng yo sopo? Nah, nang daerah mriko niku anggar ana wong alim kok gak nganggo kaos dalam kados kula ngeten iki. Atek sarungan ngisore udel udah anggap sholat rasa. Orko pas rukuk didelok mintuki napa komisi bayangane kan didelok king napa napa mriki jeneng gulon mintuki komisi ku kira-kira didelok ketok gak sa ngoten nak kula jarak salat nang kelas dalam kula sarungan sak ngisor kidul melok makmum nggih pikire tiyang sing darani rasa meneng ae dari omongane tau ra disano sudah kesra di bar. Bareng-bareng jumatan, ngomong, ya sholat kamu mau kita itu rotinnya rasa, apa wis kondok pengiran satu ya. Sangkemu ke jarak, jarak kira jarak. Sangat lho, bro. Jadi tiap daerah itu yang difonis gak sah itu macam-macam. Nah daerah fakir itu jadi kasus no itu, yang kayak sarungan gitu, sorry nama. Oke, makanya daerah mereka uang mesti ngaruh kasus dalam. Kalau ada sarungannya itu duduk, nanti ada tiang sarungan nanti mepet duduk. Nah daerah di kiri, daerah Pasuruan itu akhlak dari guru. Walaupun bersiki guru, sampai jadi pepatah guru Tuhan kedua. Fanatik hilang gitu. Dikandani pangeran ono azan koma itu ramandi, tapi dheweke kiai melayu. Nah iya panggilannya pangeran dari kiai kok mandi. Santri itu pacaran biasa, anak rakunangan kiai ini. Kiai ini wedi, padahal nampak pangeran. Orang wedi, mulanya sampai jadi guyonan, kiai jadi mursyid, Apa? Wibawanya nganti kok pengeran. Yang perkara ini rumah masyarakat itu sampai pengeran dapati wedi atau bebek kiai. Wedi ini raga ruwan. Tapi ya ada yang nakwil ke Jawa Timur Alim, ada yang nakwil ini. Mergo kiai itu uang. Uang itu mesti rapati hati. Tapi ya, nak pengeran kan apian. Nah kiai kan apinya pas-pasan. Mulanya nak kecewa ngamuk, pengeran ora. Jadi maksudnya. Ya ada yang nakwil ini, ya kok pinter kalau begitu. Saya repot, repot. Kalau dia cerita, mulanya kiai itu repot. Ini kisah nyata. Rian tenggene daerah, yang kulo. Niku buatan enten madrasah wedok. Niki cerita kulo saking guru-guru kulo saking konco-konco. Tapi orang nok kitabe, orang nok tulisan. Jadi faham dia orang daerah sing fanatik. Nanti mereka solat dalam sarungan ni sorry betul. Gak kau ben, gak kau san dalam disoal nok biasa. Betul. Nanti jadi jenam disoal. Aja ni disoal. Kalau lain ketujuh nyoal, tapi yo saudara ni rasa yo nak iso kon dure betul. Mereka nak jarani buatan sah total, ya buatan sakit. Okay. Mas dari Imam bin Hanbal ini, aurat itu asawatan. Anggap baik, intikal itu. Nah, soal orang awam kan jadi mas. Gue tak jajal tenang. Nyematannya ya, rawani menirasa. Sing tak jajal, sing nanti jarani batal, sing batal. Okay. Tenang. Pikirannya jajal, nanti gue sudah dibatal. Ya mana gak ini? Untuk jematan ya ranyi gong. Malah tak gede. Iya, sholat kusah. Aku mulai ni suayan beri mata kaji nabi. Bukan jadi rasanya tak terima. Tak pilo tenan. Pikiran ku luang rapati dedu. Weh gelem jumatan, gelem solat nak usah ape. Barang usah solat darah ni. Merasa. Yang ku lalu ni ku tak kepentingan ku lalu ni ku tak. Ia rontok kawur ku lalu tapi demi sayang beri mata kaji nabi. Wang dia ku lalu suwo nak isong dia nak sarungan itu teng diure udel. Tapi dia cara madhab Ahmad bin Hanbal sing darane aurat tenan iku kubul dubur cara Ahmad. Nah liyane iku ya mau muruah tok wong nutup pupu ya Ahmad bin Hanbal muruah. Tapi hakikate pupu itu mboten apa? Aurat. Ya mereka Ahmad bin Hanbal karo bantah-bantah mbek Imam Syafi'i kira-kira bener Ahmad bin Hanbal. Tapi kira-kira ya teliti Imam Syafi'i. Mereka ngeten iki Kanjeng Nabi nak ngendikan sing darane aurat iku mabe nasurah berubah. Kalau baleni malih ge sing darani aurat ku mabe nasurah. Jadi padha karo misale Kanjeng Nabi ngendikan sing darani demak iku antara Semarang ngambek Kudus. Berarti kan gak Semarang sampai Kudus iku demak kabeh kan? Tapi aja niru lho ya iki. Senengane kok niru. Meniki maksude tak warai logika ijtihad. Misale Kanjeng Nabi ngendikan sing darani demak iku antarane Semarang ambek Kudus. Apa Semarang nganti Kudus demak kabeh? Boten kan? Ya pasti ya pas demai itu. Lah Nabi ngendikan aurat ora kok minas surah ila rubah ngendikane mabena surah rubah. Paham? Ora ngendikane Nabi ku antara de udul mek dengkul iku. Aura. Cara Nabi ngendikane udul nganti dengkul ya. Karuan. Tapi janut lho ya iki mau cerita wong senengane kok anut sing keliru. Nabi Muhammad SAW lama tetep. Dari Imam Syafi'i ben ikhtiyat ya surah mek rubah itu dihitung aurat kabeh ben apa ikhtiyat iki mau kula ngaji cerita mlane nek ana tiyang salat misalnya biasa rokokan koyo rugen ngoten niku biasa rokokan terus kena sak delemok ning pupu iku saged di sana liwat intikal mata ngoten dhewe ben kula ora ana ben wong rokokan iku nganti duwe sarung khusus wae salat ganti utawa duwe celana. Jadi sarungan di celanaan. Sampai ono kiai sange kusuyu nak rokok u rokok sing apa koyo Marlboro. Sekarang ini nak cengkeh ku bakar sarung wis mbok salat ku rasa nak rokok. Tekan rokok e demi salat lho kan luar biasa. Oke dari nak kretek mbok ceblok apa niku? Cengkeh sarunge kok. Ngono ora kula rusuh ngono. Sing ra rusuh nggih kula. Kalau ni semua yang berumatin Nabi, saudara ni rasa tak bilo tenang. Pikiranku dia sederhana, macam helak ngono belum solat, saudara ni rasa. Rokok anak ni dalan-dalan, ngopi, bariku kurung wadan, moro masjid, serasa alien rokok, mau wudu, kemu yora, minyakan yora, solat baik kukar sebar. Yo, iku yo masuk air pangeran, bang. Nah, ngono gua arani rasa keselen ra darani rasa. Wong awam kira-kira nek diomongi rasa tenan. Nah, tok rasa ora timbang salat yo rasa. Mulane cukuman muni istilahul ulama tapi muni tausiatul ulama. Mulane ngedikane ini Mizan Kubro pas ngarang napa Mizan Kubro dhewe la taqulu istilahul ulama walakin qulu tausiatul ulama. Cukuman muni istilahul ulama tapi muni yo jembare ulama. Perkarane nak ulama kabeh kados kula bedone ora ana aturan. Yo bahaya iku yo lampu merah. Tapi nak muni opo sithik rasa. Kuwi malah wis gempah iku malah dunyane sper. Ana ulama loro ono terus. Boleh riyen ya ono ulama resmi ya ono ulama dalan. Wis sunah pengen. Zaman alim-alime Imam Syafi'i iku pangeran gawe wong alim jenis Saiban Ar-Ra'i. Nggih, sinten Saiban Ar-Ra'i iku masyhur. Imam Syafi'i darani zakat kudu sanisa, kudu haus. Murid Imam Syafi'i dijak dolan ning Saiban Ar-Ra'i. Takok. Ma taqulu fi zakat? Sampai murid Imam Syafi'i itu protes misluka tas aluhadal badia jenengan sa'alimi jenengan atau kakung bedui orangnya senangannya akan berdus ngalor gitu akhirnya saya penaruhi tako alamat hadikum atau alamat hadikum coro kue apa coro? Coro jenengan? Nah coro aku dulunya aku rasa anisop lah wajib jaga nah coro mazhab itu mak ngenteni sa'ani isop mungkin kena apa coro jenengan rasa anisop kok wajib jaga lah iya apa nak dulunya sidik terus orang-orang subhat ya sing diarani zakat iku perkarane rawan subhat. Apa nak sithik ku gak subhat? Jenenge dunya sithik lah. Ya ana subhat. Ya sami mawon to nggih. Apa nak duwite rohen pepe ora duwe terus gak ana subhate? Apa menak duwite kernet-kernet supir bodoh ya bolak-balik. Ah cepet-cepet cepet tapi jalan apa jalan ya ora jalan-jalan. Lah yo mana wis pinter bodoh. Bodoh iki. Apa menak umbalan teng Magelang zaman kula pesen sering ngebus. Kuabeh bus meneh terakhir. Padahal yo ora terakhir. Nah, ger tawon kula riyen anyaran yo langsung numpak waduh kita bus terakhir ora tok yo. Jebule ora tau terakhir. Jam 5 yo meneh terakhir, wis setengah 6. Meneh terakhir. Wis setengah. Lah iku rezekine ya subrat tok. Wong melarat. Lah iya dari Saiban Ar-Ra'i. Kowe kok iso majib no zakat ngeteni sak iso ku alasanmu apa? Apa dunyane wong sing dunan iso ku ora ana napa? Subhat. Ya yo padha wae. Lah nek terus muridé lagi ngakoni, jebule wong yo ngalih. Terus dari Imam Syafi'i bareng gondur ngandani muridé. Wong ning dunya sing elmu yo padha wae aku yo wong iku. Jadi mulanya uang tu orang orang alim senjapat neng NU neng MUI yang di pondok gede orang orang alim jalan ke tu sekolah murah kanggu. Tapi kan nak ilmu kalau tetap PD. Bagi ketua MUI kalau nak cepat PD mohon urusan ilmu. Tapi nak duit berderajat kalah. Tapi nak urusan ilmu cuma. Lepas mulai di sini pangeran duit sunnah ngoten itu mesti orang Abu Yazid Al Busami rian wali populer. Dia nanti disayangi wali yang penggawaian itu neng jalan. Senate kula critakno jenengan. Gusti kula nang ning swarga kancane sinten? Dhewe dijawab mek wong iku. Wong ning dalan kancane nang fase-fase. Yo ana kita ati kula diceritani guru-guru kula. Bareng wonge Abu Yazid badhe bali kanan mergo wonge kancane nang fase-fase. Terus wong fas wong wali wae mrene. Ya Abu Yazid, benar saya memang teman Anda di surga. Waduh, Mas Yazid bali. Pertama tempat mengatakan mimpine salah. Bareng ngono ora apa diomongi muni ora wali tenan. Sabu Yazid takok, kenapa Anda kancana nang mabuk-mabuk? Aku ora tau mabuk, aku mbedani putih. Mau aku ngancani iku proses nobatno. Sing separo wis tobat dening masjid, seorang mlebu. Sing separo tugas sama. Kuwapo nek. Wali resmi biasa fatwa ning podium, biasa ngaji kon nobatno wong dalan. Wabu Yazid tak kira ngeton wali. Muridem kon delok raiku, nak ra tobat aja undang aku Abu Yazid. Tapi si wali ini wali tenang. Ya ikhwani iki Abu Yazid Al Busami delok raine, delok tok tobat. Lah saiki sing wali resmi ya ora keramat. Sing dalan ora keramat. Waktu ora keramat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah inna muhammadar rasulullah. Dadi nabi biasa. Sementara kudu ana wong alim wong dalan ben ana hukum iku murah. Mulai riyen pangeran damel ngoten. Zaman Imam Syafi'i ana Saiban Ar-Ra'i. Mungkin aku masyur. Kata tenggara aku lorien zaman top-top iki Bisri ono Ki Mabrur. Zaman top-top iki Bazuber ono Mbak Fadol. Tenggara aku lorien mesti ono wong alim sing ora populer tapi wong sepakat alime ban. Banding. Iku ngoten iku menirine. Eh Mbak Fadol iki zaman aku lorien menani Mbak Fadol ngene iku ya. Iku wis kaduyan yo. Ya tapi sopo sih kan akone alime Mbak Fadol. Saya ada mulisa, woi pungsong, saya ada mulisa, saya ada foto, saya ada mulirasa, saya ada foto, malah ada gerak ngomong tak kok mas saya pondok kok mulirasa, mesti itu sama aku, tak kok aku sebab tak mau sakit ya, oh saya tapi kunani kuno ngoten, kunani kuno ngoten. Terus dia ada Mbak Asim Asyari, ada Mbak Muhyemin, ada Mbak Dewi, wali-wali media. Tapi orang itu biar kujur. Ini semua tadi usun lah yang punya. Ada Nabi populer, tapi Nabi Musa. Tapi ada Nabi Khidir yang disembunyikan pengira. Akhirnya Nabi Musa lagi komunikasi, tapi Nabi Khidir semua ada usun lah yang punya. Ada Sayyidin Ali populer, tapi kandungan ada Wes Al-Qarni yang buatan. Populer. Saat ini yang populer itu rapat betah, perkara ini rapat itu aja. Paham, akhirnya hasut, nggih sing ra populer napa? Hasut. Sing populer wis nek mati populer emoh konsultasi mbek iki. Ya iki wis musibah, iki wis ora khilaf iku muadzab iki nek sing ngoten iku. Mestine nggih biasa. Artine nggih biasa. Kudune sing ra populer mbek sing populer sering ketemu cocokan kados Imam Syafi'i mbek Sa'iban Ar-Ra'i. Nek kita koi, mata qulu fi zakat. Alamat dzatika aw alamat dzati. Mengenai Sayyid Umar Hafidh itu suweneng cerita khilafah Imam Syafi'i itu. Syaitan Abu Ar-Ra'i. Maksud Ikhya ini suweneng cerita ini. Kitab Idhaf Masyur Syaitan Ar-Ra'i. Mengenai kalau aku ingin. Gadis wong alim-alim gadis Syaitan Ar-Ra'i ini kalau senang. Wong jalan tapi walimnya kelas kanan. Tapi ini gini kok sangat. Gaya ini wow. Ya itu tadi pun. Nah ini penting fatwa aku. Terus. Lata fulu ikhtilaf lulama wala jingkulu. Tahu sihat tu. Kalau nunggu pengalaman ini diceritani guru-guru kulo, muka-muka cerita ini bener. Basi baru ada ibahmun yang alim alama. Niku kagungan madrasah dana. Di sini lelup mana berdiri madrasah dana teng sarang basi ber. Niku sangking dalam. Niku cawe itu metu sekitar setengah kilo dari ya pokoknya jalan di depan umum lama lah. Bahkan ngeliwati pondok Kangkang. Itu radius 12 kilo dari sarang banyak kiai yang protes karena daerah situ ep tenan ana wong wedok kok maksudnya antar wong saleh lho antar wong napa saleh lho orang wedok sekolah kiai daerah mriku percaya nak wong wedok roh tulisan mari pacaran wae percaya taklim mutalim wong wedok ora oleh diwari tulisan mergo kok yang jangan cara ki kuno adane pacaran napa yang jangan iki perlu wong alim pengalaman dia kali kiai sing ngaramno tidak marung tenggene tiang nakal. Tidak marung teng tiang nakal. Kadang gak do marung wis mang ya cara saiki dahar tahu tempe terus. Nduk catet engko tak bayari. Ya bagi kiai sing ngaramno iku. Mbah, kula boten saged nyatet ya. Aja omongno sing nak omongno lali nduk aku catet ae. Ben gak lali. Dadi aku mau mangan iki mantap ta. Kula boten saged nunggu wis mbah. Hasil akhire bar marung. Sing kiai sing ngaramno lek ora iso nulis dadi lonte. Wah, semane dibule iki. Cari sapa nulis kemari wong gila kok iso. Semenjak iku ning kene kok ora madrasah wis. Masalah nakal ra nakal hidayah kok nulis kok elok-elok. Kok terus wong ora oleh sekolah madrasah. Jadi dia iri itu ya lucu-lucu. Jadi apa dia iri? Jadi dia itu mau bodoh ikhlas. Saya ngarap no, rukun baik saya ngalal no. Mereka bodoh no, ikhlas. Lo kok akrab bagi kita top Indonesia? Nanti saya iya akrab. Karena bodoh ikhlas. Ya gue ngerti sering dikritik ya biasa. Gue lagi sering kritik. Wah, mohon cuma anak kalau kaku hati kadang tak tantang. Ayo sebenarnya ngorong-ngorong masar selamat. Oh, lo kok nantang. Tapi penting gue iling-ilingan. Famirian masyur bahas buaya rata otak bebas. Sinten bahas ini. Ini bahas ini ngaramno wong nutuk kentong. Mereka bahas ini percaya hati sokeh nak kentong karena kusin nasoro. Sing sitok ngoleh. Dan bahasamu kakwati di murid alim dake. Dake ya dake. Acara nikah ning muridnya sing alim mau. Waya zuhur kentong. Bahasam dulu. Kue ku murid, ku tak haram no kentong kok kentongan. Iku bahamun kula blebet bek goni. Jadi kalau buat nuduk kentong tapi nuduk. Lain gue. Jadi ulama di saya gue sendiri. Nara cocok. Saya sih orang kira cocok gue suka haran perkara dia orang ono ikhlas itu. Iya dulu lucu lucu. Seneng gue loh, seneng gue loh cerita cerita gini sih itu. Mana rapopo ni, nanti zaman kuatir kentong itu kaya aku sih nasoro di kemuli goni. Ya sedikit. Omah kulon itu tahunan, ono lindingan sapi. Mun tahunan, dikasih kita kok gus dari nak lindingan sapi malaikat gak lebu. Mergo koyo lindingan dewang nasoro ini gereja. Yo, yo rap lindingan gereja, lindingan sapi. Oh, nggak aku tunggu kok kabar sapi ya. Tapi saat ini mau kalau coplok, tapi mau nanti dong makhluk hitung tahun usai saya leren wiling-ilingan nak uang itu zaman dice itu beda-beda iki mereka dice lundingan itu ciri khasnya orang Nasrani, dice itu ciri khasnya sapi jadi wis rupa terus jadi ciri khasnya ini apa podo karo rian ke Indonesia ngaramno santri celananan mereka mantas sabah di komen bahwa minggu mereka sing celananan namun belan saya ini kabeh wong soleh celananan. Israel itu tak sebelah, saya ingin berdoa. Ya, itu hukum dari ulama itu duwani bongkar hukum. Faham, dari ulama itu duwani bongkar nopo hukum. Tapi nak khilaf itu gajah, kan aja terus uring-uringan. Jadi nak khilaf itu wajibar. Jak marung, itu nyatet. Tapi sampai itu masih tak. Ya, itu lah misalnya, wongnya itu nyatet terus. Jadi, dia jawab itu, oh, bapak, ya, aku pun, aku sebenarnya segera itu nyatet. Ya, ini saya lucu. Kemudian bapak saya, saya yang ngantikah budut. Saya kalau bapak ngantikah budut, saya. Jadi alasannya, aku itu isin apa yang pengirahan anak susah. Kalau negara dikaribu, dikaribu pengirahan. Kalau anak biaya merenggut main susah, saya. Cuma tak takut aneh pengirahan. Gak ribu ya, saya. Petir saya main merenggut. Karena aku guyon lah. Paling kan tak takut pengirahan, aku di dunia ini happy. Baik-baik saja, saya atur aneh pengirahan. Jadi bapak saya yakin betul, nak guyon saya ibadah. Saya yakin-yakinnya. Lain orang senang serius kok gedeng bapak jadi gue biar aku wali aku nara percaya itu ngomong didi ditantang ini rawan ini jadi wong itu nak wong alim guyon wae di ilmu ini amdan artinya amdan itu khawatir nak di ini gak rido be rida ini di ekspresi no ceria guyon orang kok guyon orang maaf wong nak wong alim guyon apa orang. Ya mau gue iling-ilingan yang dunia ini pengiran itu happy. Jadi contoh gampang misalnya gue dikai sugatan kiai, lomo. Gue makan sampai happy kan, sing nyugati ya seneng. Tapi nak makan sampai merengut, menengah, kayak sing nyugati kurang apa kok dia merengut. Jadi gue ini ada ilmu, ini ada pelang-pelang gue ini ada ilmu. Tapi nak gue merengut, milih merengut, ada ilmu ini gimana. Tapi kita itu karena utang ya, aku yakin. Kita orang krono ilmu, krono apa? Utang masing-masing. Manis takroba ayyanku zahuwa, atau ayyungki zahuwa. Man desapane wong istahroba iku nganggep aneh sapa man. Wong nganggep aneh ayyungki zah ingin tanya lampet mau ikman sapa Allah min syahwatihi sanging syahwati man. Wong nganggep aneh selamat sangka syahwati wa ayyuk rijahulan nganggep aneh yang ngetok no sapa Allah ta'ala ikman. Min wujudi wafladi sangking wujudi lahline wong. Fakotis tak jaza mongko berarti nganggep atas sopaman. Al kudro tak ing kekuasaan al ilahiyah takang bungso kepengeranan. Wakana wawu ala kulli syai'in kodiro muktadiro. Wakana lan ana sopa wawu ala kulli syai'in ngatasi saben-saben berkoro. Iku muktadiro nidat singkuasa. Jadi syahwat itu kaya apa mengikat kita, kaya apa kita itu parek mbek syahwat. Tapi kena kue nyongko ora bakal selamat songko syahwat, berarti nganggep pangeran iku lemah. Tapi kalau warai ke cara ini, kalau warai ini musalsal nganti Sayyidina Umar bin Khattab. Misalnya kaya roh wong ayu kan syahwat, roh rodo ayu syahwat. Kena cara Sayyidina Umar barno wae syahwat, sing penting aja zina. Mergo justru kue duwe syahwat iku nak kakil ora zina, dadi ibadah mergo ninggal barang mung mergo Allah ora nulis ganjaran ninggal zina, kowe ra zina mbek kebo mbek sapi, mergo ora duwe syahwat. Nganti ditulis ganjaran mergo duwe syahwat. Dadi dawuh Sayyidina Umar ketika ditanya, "Apa engkau pernah terlintas ingin zina sama perempuan-perempuan itu?" Ya iya. "Apa Anda ingin meninggalkan syahwatmu?" "Ndak deh. Aku kepengin syahwatku wijek tapi ra maksiat." "Bukankah Anda ingin berdoa supaya syahwat itu hilang?" "Ndak, aku ora ditulis ganjaran. Ben syahwatku wijek tapi aku gak zina." Mergo aku iku ora bakal ditulis ganjaran ninggal zina sebab ora zina mbek sapi mbek wedhus perkarane ra ono syahwat. Dadi syahwat iki iso dikelola. Nggih, iso dikelola go iling-ilingan aku iku menungso. Tapi kudu ora tenan, ora syaratnya kudu ora tenan. Lu duwe iki ngoten. Yen ora duwe kudu mripate ijo. Ya apa nggih duwe apa? Nah, iso duwe ijo, dadi ora duwe mripate ijo dari kiai saiki ora bas ani gapeng, Mas. Perkara iki duit 100.000 itu apa? Iku yo oleh sahabat, guling-gulingan, nak kowe iku menungso. Tapi mbok kekah. Jadi paham ya, dadi dawuh hikam wong sing nganggep ora mungkin selamat saka syahwat, berarti nganggep pangeran iku lemah. Lah carane iki Gus gampang, ngeten nak cara Ihya, cara kula oleh tangno Ihya luwih rasional, ngeten cara berpikir Ihya. Urip iku kowe nganggep ora mungkin selamat kan cara berpikir Anda itu durasinya khayal. Misalnya kalau saat ini umur 44 misalnya. Kalau saat ini aku tahu umur 44 misalnya. Kalau nganggup umurku nganti sewidak. Sehingga bayangno, gak mungkin aku lepas sangka syahwat dalam durasi waktu sekian panjang. Mergo jek 10 tahun uripku. Ya tapi sing nak aku yakin selamat sangka syahwat sok suci aku oleh nak demi pangeran. Iso wae detik itu juga aku mati. Faham ya? Jadi uang sing anggap orang mungkin selamat songkok syahwat itu mergo khayal uripe panjang. Faham ya maksudnya? Lho nggih to, misale ruhin ini bar ngaji terus mati, berarti kan selamat kok maksiat. Lah setiap saat kita kan mungkin mati. Berarti nak mati berarti selamat songkok syahwat, songkok maksiat. Kalau saja misalnya ono uang jam itu donga, ya Allah Gusti selamatkan saya dari syahwat. Lho iku nak bayangno 10 tahun ke depan kan abot. Faham ya? Utau 20 tahun ke depan kan abon. Tapi nanti ini bayang selamatkan saya dari syahwat. Jam 8, bayangannya mati jam 9. Jam 9 selamat, bayangannya mati jam 10. Kan butuh selamat per setep, per sak jam. Kan enteng kan? Faham sih kalau maksud? Namun hikam juga pernah berkomentar itu, pernah menghentikan. Kue nak tahu maksiat, yakinlah itu maksiat yang terakhir. Benke khusnudun be Allah. Ya caranya piye? Isowai kue sesok mati, itu sebagai maksiat. Terakhir. Mulane nang lakoni to'at. Iso wae iku to'at. Terakhir. Lah kita uga wong soleh te bayangno maksiat ku jangka panjang. Mosok wong ra iso wong iso lepas saka syahwat. Waduh 10 tahun ro wong ayu ro duwit mosok ora syahwat. Lha iku wong soleh amatir jenenge paham ya. Wong soleh kok bayangno urip panjang. Padahal nek soleh tenan kan wa amali akhiratika ka annaka tamutu khotan. Kowe nak ngamal demi akhirat itu seakan-akan mati nopo? Sesu. Nah, cara dewe Ibnu Umar masyhur, "Idza amsayta fala tant idza asbahta fala tantadziril masa, wa idza amsayta fala tantadziris subha." Dadi nak esuk aja bayangno nganti sore. Nak sore aja bayangno nganti esuk. Dadi urip iku. Wong nek kula ngrasa sugih, kula sering kodho bojo kula, "Wah, iki sugih tenan." Lah kok sugih? Aku saiki dhuwit 200.000. Lah urip sedina nang desa nang dhuwit 200.000. Beras 10 kilo sugih banget. Lah nek urip 10 tahun, aku wong alim jelate dadi wong bodho, dadi aku iku uripku tak hitung sedina. Urusane jenengan urusanku. Waduh. Matenno. Istilahe kok gak gelem wis. Sak iso sedina ya sanggup urip sak wulan. Ilmu ini gak populer. Tapi kudu dilatih, paham ya? Dilatih, tapi buktinya kalau di duwe nara di duwe, padu nara di duwe, repot. Bukan kalau terus lagi. Latut hisuka, rubama warodati zulmu alaika liu arifaka kodroma man nabi alaika. Rubama warodat, terkadang lewat. Rubama warodat, terkadang lewat apa azulamu, piro-piro kepetengan. Apa azulmu kepetengan, disamini. Mereka masjar itu sakit muzakar, sakit nama mu'anas. Nampak jamal mu'anas, jamak diangsal. Rubama warodat, terkadang itu meka apa azulamu, piro-piro kepetengan, atau syahwat. Alika yang atas siro. Liu arifaka, supaya ngenalna sapa Allah Ta'ala kain siro. Kodro ma ingkat dari perkara mana kamu sparing sapa Allah Ta'ala di kelawan ma alika yang atas siro. Rubama warodat, terkadang itu meka apa azulamu, piro-piro kepetengan alika yang atas siro. Mereka ini kena tenggini sarah itu zulam ditafsiri asyahawat wal ma'asi. Berarti tidak makna faham. Mulanya fi'ilis disukani apa? Tak. Tapi misalnya orang yang mau azulmu bisa. Mereka masjar itu sakit mudakar, sakit apa? Mana? Maksudnya oleh, mana oleh kadahan. Rubah mawarada terkadang itu meka apa azulamu piro-piro kepetengan alika yang atas siro. Liu arifaka. Supaya ngenal no sopa wa ta'ala kain siro. Kodro ma'ingka dari perkara manna kangus paring sopa wa ta'ala di iklan ma. Alika ing atas siro. Kadang wali-wali ya roh rasane peteng, roh rasane syahwat, roh rasane kasmaran macam-macam. Gue iling-ilingan, dekne ku ben sadar nek mate Allah iku akeh. Maksudnya ngaten iki. Misalnya orang wali papan atas. Misalnya kados Abdul Qadir Jilani papan atas. Yo kadang roh wong iso syahwat tenang. Ketika beliau syahwat iku sadar. Ternyata duwe syahwat kok dislametno sangga zina sekian tahun. Dislametno sangka selingkuh sekian tahun. Berarti anane syahwat plus selamat iku nunjukno nek mate Allah Taala sing luar biasa. Dadi mulane wong kudu eling prestasi sing wis kliwat, aja eling sing akan datang. Piye wae prestasi sing kliwat kita tau dislametno ngene-ngene. Misale sing tau salah, jumlahe salah iki akeh apike. Dadi wong kon eling-eling nek mate Allah. Lho gitu, misale ana wong tau nglakoni dosa gedhe loro ta telu. Tapi dene diparingi sedina salat ping 5. Bertahun-tahun sedina ping 5, 5 ping setahun sampun ribuan. Sementara dene nglakoni dosa gedhe cek bisa dihitung dengan jari. Tapi ora krana niat cepelekno niat betapa nikmate Allah luwe akeh tinimbang napa diadab dene maksiat. Iki cara berpikir hikam. Dadi kadang kowe yo nglakoni kesalahan, tapi justru iku nunjukno kadar nikmat sing diparingi kowe. Maksudnya ketika seorang wali salah, iku guling-gulingan, salah iso dihitung dengan jari, kebaikannya sudah tidak bisa nopo. Gitu. Nah, iku mulane wong iku kon berpikir positif. Mulai nak hikam cara berpikir positif. Iku kuatir ge ngoten iku. Kalau orang fakir kan terus kuatir, jangan-jangan ini menyepelekan dosa. Nak cara pikirane wong hakikat walian. Wong eling dosa terus iku jangan-jangan dadekno putus asa sange rahmate Allah. Iki kula crito tenan nggih tengene Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah niku kitab populere tasawuf teng kalangan pondok. Mulane kata Kiai jenenge Qushairi, mergo tabarruk mbek sing aran napa Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah niku wonten cerita, dadi Abdul Qasim Al-Junaidi dipethuki seorang pemuda, mantan pemabuk, pokoke mantan wong nakal. Terus beliau itu setelah jadi orang alim itu tanya sama Abdul Qasim Al-Junaidi, "Ma ya taubah? Sing darani tobat iku piye?" Abdul Qasim Al-Junaidi jawabnya sesuai kisah syariat. Allah tansa zambak. Kau itu raih. Orang ngelalekno dosa. Pemuda mau tersinggung. Terus akrodoan gue sampai muning ini. Wa inti anak toba antansa zambak. Nak cara aku sing darani tobat itu lali dosa. Lali dosa sing wis liwat. Walhasil pemuda itu mirip. Suatu saat Abdul Qasim Al-Junaidi ketemu mitra antar wong hakikat. Aku ing ngrasa dosa mbek pangeran, mergo bantah cah nom iku sing wis wali. Wis saiki aku takok, wis tak gawe pernyataan cara saniki sing diarani tobat iku nglalekno dosane. Fa inna dzikra jafa fi hali sofa jafa. Mergo eling kesalahan ketika wis nyaman mbek Allah dadekno kaduruh dadekno enggak nyaman. Jadi misalnya ngeten ya. Ana mantan preman, kira ngono ya, ana mantan preman. Ya tau nyolong, tau mabuk. Kemudian diparingi tobat tenan. Terus jadi imam masjid. Wes asik mbek pengiran, alhamdulillah diparingi tobat. Alhamdulillah aku saiki imam masjid. Alhamdulillah saiki pengurus masjid. Ya sudah gitu. Asik mbek pengiran nyaman. Tapi kok aku elingno dosane sereten meneh. Aku gak layak imam masjid, gak layak ning masjid. Aku tau nakal pantes ning terminal. Aku tau nakal pantes ning perapatan. Kan malah repot. Paham nggih? Paham sih kula maksud. Jadi kadang GR lu ya, Pak. Lungki saiki banding ono mantan preman. Tahu mabuk, tahu macam-macam. Terus diparingi tobat pangeran, walhasil sampai masyarakat lali dadi imam masjid. Kemungkinannya kan dua. Nah, dene ngeling-eling dosane sesuk kan aku dadi imam ra pantes. Aku ning masjid gak pantes. Pantes ku ning terminal meneh, pantes ku ning perapatan meneh kan malah repot. Paham sih maksud iki. Dadi ulama itu macam-macam. Tapi ya mau Abdul Qasim Al-Junaidi sebagai ulama syariat ya ora salah iso wae walian. Nak terlalu lali dosa terus ujub. Kaya ora tahu dosa. Nah, saiki iku mau la taqulu ikhtilaful ulama walakin qulu tausiyatul ulama. Nyatane eling dosa terus ya rawan kembali ke belakang terus merasa ora pantes imam, ora pantes ning masjid. Sesuk moro terminal meneh. Tapi nak terlalu over lali dosa ning kok ujub kaya ndak duwe masa lalu sing suram, paham? Radio masa lalu sing suram. Mane bener hikam masyur kan ngendikan maksiatun aurotat zulan wan kisaron khairun min taatin au jabat atau aurotat napa izan wastikbar. Wong maksiat tapi ngeling-eling maksiate dadekno tawaduk mbek wong liya luwe apik timbang lakoni taat tapi dadekno kemlungkung mbek wong liya. Ane iki penting-pentinge ngaji. Dadi wong nak terlalu eling maksiat jangan-jangan terus ngerasa ora pantes urusan masjid ora pantes dadi kiai, kok yo repot balik ke belakang. Tapi nak terlalu lali dadekno napa? Ujug. Mun kula baleni rubah mawarata terkadang kumeka apa azulamu pira-pira kepentingan alika ing atase sira. Sebut ini liu arifaka supaya mirsakno sapa wa taala ka ing sira. Awa mirsakno qadro ma ing kadare perkara manak kang wis paring sapa wa taala di kelan ma alika ing atase sira. Walamin.